إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Para pendengar radio dakwah salafiyah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kembali kajian kita pada kitab tauhid, masuk pada bab yang baru, bab ma jaa annal guluwa fi kuburis salihina yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Bab penjelasan dalil-dalil tentang sikap al-gulu, ya, berlebih-lebihan di kuburan orang-orang yang saleh dapat menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Bab penjelasan dalil-dalil bahwa berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang yang saleh dapat menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bab ini masih erat kaitannya dengan bab yang sebelumnya tentang orang-orang yang beribadah di sisi kuburan orang yang saleh akan mengantarkan dia beribadah kepada kuburan tersebut. Ya. Dan bab ini menjelaskan bahwasanya memang hal tersebut akan terjadi dan sudah pernah terjadi. Ya, dalam sejarah umat manusia sudah pernah terjadi bahwa orang-orang yang tadinya beribadah di sisi kuburan orang yang saleh atau memperlakukan kuburan tersebut secara berlebihan pada akhirnya mengantarkan mereka untuk beribadah kepada kuburan tersebut. Ya, maka jadilah kuburan-kuburan itu sebagai sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kuburan itu memiliki hak atas kita dari dua sisi. Ya. Kuburan kaum muslimin memiliki hak atas kita dari dua sisi. Sisi yang pertama, kuburan kaum muslimin memiliki hak atas kita untuk kita muliakan. Ya. Kita hormati. Maka tidak boleh untuk menghinakan kuburan, ya, tidak pula duduk di atasnya dan hal-hal yang semisal dengannya. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang hal tersebut. Karena seorang muslim itu terhormat ketika hidupnya dan ketika matinya. Ya. Kita tidak boleh menghinakan kuburannya seperti duduk di atasnya atau menginjaknya dan yang semisalnya. Ini yang pertama. Sisi yang kedua, tidak boleh kita berlebih-lebihan. Ya. Di antara bentuk berlebih-lebihan adalah seperti membangun kuburan tersebut atau mengecatnya, ya, mengapurnya, ya, atau menuliskan nama di situ. Ya. Karena hal-hal itu telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan al-Imam Muslim, kata Abu al-Hayyaj al-Asadi rahimahullahu ta'ala, beliau adalah salah seorang pekerja atau pegawai sahabat yang mulia Khalifah Ar-Rashid Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Ali mengatakan kepadanya, ala aba'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Maukah engkau aku utus sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu pernah mengutusku? Alla tad'a timsalan illa tamastahu wa la qabran musyrifan illa sawaitahu. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku, tidaklah ada satu patung, dalam riwayat lain satu gambar bernyawa, kecuali aku hapus atau aku hancurkan. dan kuburan yang ditinggikan illa sawaitahu, kecuali aku ratakan. Iya. Sehingga tidak boleh kemudian untuk membangun kuburan, meninggikannya atau menambah dari selain tanah yang ada dari hasil galian. Iya. Sehingga dari hadis ini Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala berpendapat bahwasanya kuburan itu tidak boleh untuk ditinggikan melebihi dari sejengkal, ya, atau melebihi dari sisa galian, ya, dari tanah sisa galian kuburan tersebut. Ini madhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Iya. Dan ziarah kubur itu ada dua bentuk. Ada ziarah kubur masyru'ah yang sesuai dengan syariat, dan ada ziarah kubur mamnu'ah, ziarah kubur yang terlarang. Ya. Ziarah kubur yang sesuai dengan syariat adalah untuk mengambil pelajaran. Ya. Mengambil pelajaran dari orang-orang yang sudah meninggal. Yaitu mengingatkan kita kepada kematian dan mendoakan mereka. Ya. Mendoakan orang-orang yang telah meninggal apabila mereka dari kalangan kaum muslimin. Ini ziarah kubur yang disyariatkan. Ya. Itu saja. Sekedar mengingatkan kita kepada kematian dan mendoakan mereka. Adapun ziarah kubur yang terlarang itu terbagi dua lagi. Ya. Ada ziarah kubur yang bid'ah dan ada ziarah kubur yang syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ziarah kubur yang bid'ah seperti orang yang datang di kuburan kemudian melakukan sholat di kuburan, ya, atau membaca kuburan di situ, atau membaca doa di situ, membaca Al-Quran, ya, termasuk berdoa kepada Allah di kuburan, ya, bukan untuk mendoakan orang yang sudah meninggal, ya, tapi macam-macam doa, ya, disertai dengan keyakinan bahwa kuburan-kuburan tertentu katanya itu kuburan keramat, sehingga kalau berdoa kepada Allah di situ bisa lebih dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Atau membaca Al-Quran di situ. Hal ini telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bid'ah. Adapun ziarah kubur yang syirik, apabila seorang bertujuan untuk datang di kuburan untuk meminta pertolongan, meminta doa, ya, atau berbagai macam hajatnya kepada penghuni kubur tersebut, ya, padahal penghuni kubur itu tidak sama sekali mendengarkan apa yang dia minta, ya. Dan bisa jadi penghuni kubur itu malah lebih butuh, ya, dengan doanya dibanding dia berdoa kepadanya. Ya, ini tidak diragukan lagi termasuk bentuk asyirkul akbar, ya, mengeluarkan pelakunya dari Islam, sebab doa itu ibadah. Kalau dia berdoa kepada orang-orang mati, kepada para penghuni kubur, berarti dia beribadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, ziarah yang masyru'ah, ziarah kubur yang disyariatkan itu, hanyalah untuk mengingatkan kita kepada kematian, kemudian mendoakan para penghuni kubur. Ya. Mendoakan mereka, bukan kita berdoa hajat-hajat kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tetapi mendoakan mereka. Ya. Sekedar kita mengucapkan salam kepada mereka, maka itu sudah termasuk doa kepada mereka. Iya. Dan tidak disyaratkan, tidak diharuskan untuk berdoa kepada orang yang sudah mati harus datang di kuburannya. Tidak sama sekali. Ya. Bahkan doa yang paling afdal kalau kita lakukan di waktu-waktu istijabah. Ya. Seperti pada sepertiga malam yang terakhir. Ya. Setelah kita melakukan sholat tahajud, atau ketika kita melakukan sholat tahajud, kita doakan keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Ya, ini lebih afdal. Ya. Kalau sudah mau datang di kuburan untuk mendoakan juga tidak mengapa. Ya, tetapi bukan untuk berdoa hajat-hajat kita di kuburan. Karena hal tersebut termasuk kebid'ahan, tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, awalnya berdoa kepada Allah, lama kelamaan berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Baik. Maka bab ini akan menjelaskan kepada kita tentang dalil-dalil yang menunjukkan bahwasannya sikap berlebih-lebihan di dalam mengagungkan kuburan orang-orang yang saleh, ya, seperti dengan membangun kuburan tersebut atau memuliakannya, membedakannya dengan kuburan-kuburan yang lain, akan menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai berhala-berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalil yang pertama, qala al-muallif rahimahullahu taala, rawa Malikun fil Muwatta. Al-Imam Malik rahimahullahu taala meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ishtadda ghadabullahi ala qaumin ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Sungguh besar kemarahan Allah atas satu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam musnadnya. Baik. Ini dalil yang pertama, ya. Diriwayatkan oleh Al-Imam Malik, ya. Beliau adalah Imam Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir Al-Asbahi, Imam Darul Hijrah, ya, Imam Kota Madinah dan salah satu dari imam yang empat, ya, dari satu dari imam yang empat, ya. Dan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, adalah murid dari Imam Malik, ya. Dan guru yang paling berjasa bagi Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala adalah Al-Imam Malik, ya. Dan Imam Ahmad juga belajar dari Al-Imam Syafi'i, ya. Berarti bagi beberapa mazhab ini Al-Imam Malik rahimahullahu taala memiliki jasa, ya. Dan beliau adalah Imam Darul Hijrah, ya, Imam Kota Madinah di zamannya, yang meninggal pada tahun 179 Hijriah. Ya. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengatakan, As-sahul asanid Malik An-Nafi' an Ibni Umar. Ya, sanad yang paling sahih adalah yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi' dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhumah. Baik. Menunjukkan keutamaan Al-Imam Malik. Beliau meriwayatkan di dalam kitabnya Al-Muwatta. Iya. Dalam kitabnya Al-Muwatta. Ini kitab yang sanadnya paling tertinggi, ya, lebih tinggi dari Sahih Al-Bukhari, ya, sebab Al-Imam Malik itu mendahului, ya, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Baik. Bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, dalam doa beliau, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad, ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala karena khawatir, ya. Jangan-jangan kuburan beliau itu dijadikan berhala yang disembah sebagaimana kuburan para nabi-nabi sebelumnya atau orang-orang saleh sebelumnya. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan hal tersebut, ya. Maka beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai orang-orang menjadikan kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai berhala yang disembah. Iya. Jadi beliau mengkhawatirkan hal tersebut. Apakah Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau? Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berpendapat bahwasannya Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa beliau, ya, sebagaimana yang beliau katakan dalam nuniyahnya, fa ajaba rabbul alamina du'aa wa hatahu bi thalathatil judran. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjawab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga Allah melindungi kuburan beliau dengan tiga dinding, ya, tiga dinding yang dibuat di situ dengan arah yang menyimpang dari arah kiblat sehingga tidak memungkinkan bagi orang-orang untuk sholat menghadap kuburan tersebut. Ya, ini tidak memungkinkan. Dan tidak pernah terdengar di dalam sejarah bahwa kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berhala yang disembah. Ya. Tidak pernah terdengar di dalam sejarah bahwa kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah berhala yang disembah, ya. Seperti kuburan Nubadawi yang ada di Mesir, ya, atau kuburan Al-Husain, ya, atau kuburan Zaid bin Khattab, ya, yang ada di beberapa negeri kaum muslimin yang mereka sembah, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Atau kuburan Wali Songo, ya, yang biasa didatangi oleh sebagian orang untuk berdoa kepada kuburan tersebut, ya, berdoa kepada Wali Songo. Ini termasuk perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah terdengar di dalam sejarah itu dijadikan sebagai berhala yang disembah. Ya. Dan saat ini atau semenjak berdirinya negara Saudi Arabia, pemerintah menugaskan aparat keamanan secara khusus untuk berjaga, ya, untuk berjaga di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bersamaan dengan itu pun ditugaskan para da'i untuk menjelaskan kepada orang-orang yang berziarah di kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang ziarah yang sebenarnya, ya, ziarah yang dituntunkan kepada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka ini menunjukkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Hadis ini juga menunjukkan bahwasannya sikap al-ghulu berlebih-lebihan, ya, berlebih-lebihan dalam kuburan orang yang saleh atau dalam menghormati, memuliakan dan mengagungkan kuburan orang yang saleh itu dapat mengantarkan kepada penyembahan, ya, terhadap kuburan tersebut. Ya. Hadis ini juga mengabarkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ishtadda ghadabullahi." Sangat keras, ya, atau sangat kuat, sangat besar kemarahan Allah Subhanahu wa taala ala qaumin, atas satu kaum, ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida, yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ya, sebagaimana telah kita jelaskan, menjadikan kuburan sebagai masjid itu ada dua makna. Yang pertama, membangun masjid di areal pekuburan. Yang kedua, sholat di pekuburan. Ya. Ini sama, walaupun tidak dibangun masjid di situ. Baik, ini sama. Sebab hal tersebut bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadis ini melarang kita melakukan perbuatan yang bisa mengantarkan kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ghulu, ya, berlebih-lebihan di dalam mengagungkan atau menghormati kuburan orang-orang yang saleh, ya. Bahkan karena kekhawatiran, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu di zamannya beliau pernah menebang pohon, ya, pohon bersejarah, ya. Pohon bersejarah ini bukannya dilestarikan, dijadikan sebagai cagar budaya atau sebagai objek wisata, tetapi malah ditebang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pohon ini yang dikatakan Allah dalam Al-Qur'an, laqad radiyallahu 'anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ya. Sungguh Allah telah meridhai orang-orang yang beriman ketika mereka membaiatmu, ya, membaiatmu di bawah pohon. Ya, pohon ini ketika Umar mendengarkan ada sebagian orang yang berdatangan di kuburan di pohon tersebut, kemudian sholat di bawahnya, maka Umar radhiyallahu taala anhu memerintahkan untuk memotong pohon tersebut, menebang pohon tersebut. Kenapa? Karena khawatir bisa mengantarkan mereka pada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Mungkin awalnya sekedar napak tilas, ya, sejarah perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama-lama bisa muncul keyakinan, wah ini pohon keramat, ya, karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah membaiat para sahabat di situ. Pada akhirnya mereka menyembah pohon tersebut, sebagaimana yang pernah terjadi pada umat terdahulu. Maka Umar radhiyallahu taala anhu memerintahkan untuk menebang pohon tersebut, tidak peduli, ya, nilai sejarah yang ada di pohon tersebut. Ya, dan kita telah menyaksikan bagaimana sebab, ya, melestarikan nilai-nilai sejarah ini atau situs-situs sejarah ini mengantarkan manusia untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Padahal dalam bentuk, ya, situs-situs sejarah tertentu telah diperintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghancurkannya. Ya, seperti patung-patung, ya, candi-candi itu diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dihancurkan, ya, sebagaimana kata Ali, "Alla tada'a timsalan illa tamastahu." Tidaklah engkau melihat satu patung kecuali engkau hancurkan. Taib. Demikian pula suatu hari di satu jalan menuju Makkah, Umar radhiyallahu anhu melihat orang-orang pada berpergian menuju satu tempat yang dahulu pernah dilakukan sholat di situ oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berdatangan di situ. Untuk apa? Untuk melihat nilai sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat di situ. Mereka pun ingin melakukan sholat di situ. Maka Umar radhiyallahu taala anhu melarang hal tersebut. Ya. Sampai beliau mengatakan, "Innama halaka man kana qablakum bimithli hadza." Ya. Sesungguhnya yang telah menghancurkan atau membinasakan generasi sebelum kalian karena perbuatan yang seperti ini. Ya. Yaitu mereka tatabbu athar, ya. Mengikuti jejak-jejak, ya, jejak-jejak sejarah, ya, para nabi. Ya. Lalu mereka jadikan tempat-tempat tersebut sebagai tempat-tempat ibadah mereka. Ya, padahal seperti itu tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Umar, "Kalau bertepatan kita ada di situ, kemudian masuk waktu salat, silakan salat. Ya, tapi kalau tidak, silakan berlalu dari tempat tersebut. Jangan menyengaja untuk melakukan salat di situ karena hal itu tidak disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ya. Ini karena ketakutan para sahabat. Demikian pula ketika para sahabat di zaman Umar radhiyallahu taala anhu berhasil menguasai, ya, beberapa negeri orang-orang kafir, ya, setelah mereka berjihad, lalu mereka mendapati di salah satu istana, ya, kerajaan orang kafir, ternyata masih ada jasadnya salah seorang nabi yang bernama Nabi Danyal, ya, Nabi Danyal yang tidak mereka kuburkan, ya. Lalu para sahabat menguburkan jasad nabi tersebut dengan menyembunyikan, ya, jasadnya, jangan sampai kuburan itu diketahui oleh orang. Ya. Kenapa? Karena khawatir, ya, jangan sampai mereka menjadikan kuburan tersebut sebagai berhala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pelajaran yang lain yang bisa dipetik dari hadis ini, isbat sifatil ghadabillahi azza wa jalla, ya. Penetapan adanya sifat ghadab, ya, al-ghadab, marah, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sifat marah yang sesuai dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama, ya, dengan sifat marah yang ada pada makhluk. Iya. Dan tidak boleh seorang mengatakan bahwa marah di situ maksudnya mengadab, ya. Tidak boleh, ya, sebab itu adalah memalingkan nas dari yang sebenarnya, ya, atau menyimpangkan nas tersebut, ya. Tetapi kita yakini bahwa itu adalah sifat Allah yang tidak serupa dengan sifatnya makhluk, walaupun sama dari sisi nama, ya, tetapi berbeda dari hakikatnya, ya, kaifiahnya, bentuknya itu berbeda. Kalau antara satu makhluk dengan makhluk yang lainnya saja sifat marahnya bisa berbeda-beda, apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita imani sebagaimana adanya. Baik. Tapi kita tidak kemudian mengatakan berarti kalau begitu Allah bisa kita panggil dengan si pemarah. Ya, atau tukang marah. Tidak sama sekali, karena tidak ada dalil yang menunjukkan itu sebagai nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau sifat Allah ada, tapi kalau dalil sebagai namanya itu tidak ada. Ya. Sebaliknya, setiap nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu bisa mengandung sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, setiap nama Allah mengandung sifat Allah, tapi tidak setiap sifat Allah mengandung nama Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang berikutnya, Walibni Jarir bisanadihi, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir At-Tawari, Al-Imamul Hafiz Muhammad Ibnu Jarir, ya, sahibu tafsir, meninggal pada tahun 310 Hijriah. Ya. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya An Sufyan, yakni Sufyan Al-Thawri rahimahullahu taala. Ya. Bin Sa'id, imamun hujjatun abidun, yang meninggal pada tahun 161 Hijriah. An-Mansur, dari Mansur, ya, beliau adalah Ibnul Mu'tamir, siqatun faqih, meninggal pada tahun 132 Hijriah. An-Mujahid, dari Mujahid, ya, Ibnu Jabr Al-Makki, ya, siqatun imamun fit tafsir, meninggal pada tahun 104 Hijriah. Baik. Beliau mengatakan, yakni Mujahid, tentang firman Allah Subhanahu wa taala, afara'aitumul lata wal uzza. Ya. Kabarkan kepadaku tentang Al-Lata wal Uzza dalam surat An-Najm ayat ke-19. Ya. Jadi Al-Imam Mujahid akan menjelaskan tentang tafsir Al-Lat wal Uzza. Iya. Yani sesembahan orang-orang musyrik dahulu. Qala kana yaluttu lahum as-sawiqa famata fa'aqafu 'ala qabrihi. Kata Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala, dahulunya Al-Lata ini itu adalah seorang yang suka mengaduk gandum, ya, mengaduk gandum untuk diberikan kepada jemaah haji. Jadi beliau seorang yang soleh, suka membantu jemaah haji. Famata, ketika dia mati, fa'akafu ala qabrih, orang-orang pun berdiam diri di kuburannya, ya, berdiam diri di kuburannya. Kenapa? Karena mengagungkan kuburannya. Wa kadza qala Abu Al-Jauza an Ibni Abbas, ya, demikianlah juga yang dikatakan oleh Abu Al-Jauza dari Abdullah bin Abbas. Kana yaluttu as-sawiqa lil hajj, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwasannya Al-Lata ini dalam ayat ini, yani sesembahan orang-orang musyrikin jahiliyah dahulu, adalah orang yang suka mengaduk tepung, ya, tepung gandum bagi jamaah haji. Baik. Ini yang dijelaskan oleh Al-Imam Mujahid bin Jabr dan juga oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Iya. Al-Imam Mujahid sendiri adalah murid dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sampai kata Imam Mujahid suatu hari, bahwasannya aku membuka mushaf di depan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari surat Al-Fatihah sampai akhir surat aku bacakan kepadanya, tidaklah terlewat satu ayat kecuali aku berhenti di situ, lalu aku tanyakan, ya, tentang tafsir ayat tersebut. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma secara khusus telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wila, ya Allah, faqihkan dia yaitu pahamkan dia dengan agamamu dan ajarkanlah dia tafsir. Baik. Maka dalam hadis ini atau dalam asar ini, Al-Imam Mujahid rahimahullahu taala menjelaskan dari Abdullah bin Abbas ya radhiyallahu taala anhuma, siapa sebenarnya Al-Lata itu yang merupakan salah satu sesembahan kaum musyrikin dahulu. Ya. Ternyata beliau adalah seorang saleh yang suka menumbuk atau mengaduk tepung bagi jamaah haji. Ya. Intinya beliau orang baik. Ya. Suka berbuat baik pada jamaah haji, melayani jamaah haji. Dan ini termasuk kebiasaan mulia orang-orang Arab sampai hari ini. Iya. Dan ulama mengingkari atau mentahzir, memperingatkan orang-orang yang menzalimi jamaah haji. Baik. Ketika dia meninggal dunia, maka orang-orang pun memuliakan kuburannya, ya, mengagungkan kuburannya. Bagaimana bentuknya? Di antaranya mereka beriktikaf, ya, berdiam diri di kuburan tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ternyata perbuatan itu mengantarkan mereka beribadah kepada kuburan tersebut. Ya. Dari awalnya hanya sekedar i'tikaf di situ, ya, atau beribadah kepada Allah di kuburan tersebut. Lama kelamaan mereka beribadah kepada kuburan tersebut. Ini kenyataan sejarah yang menunjukkan bahayanya sikap al-ghulu, ya, berlebih-lebihan terhadap kuburan orang-orang yang saleh. Iya. Dalil yang berikutnya, wa an ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajida was-suruja. Dan orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid dan memberikan penerangan, ya, memberikan lampu-lampu di pekuburan tersebut. Rawahu Ahlus Sunan, ya, diriwayatkan oleh Imam Ahlus Sunan, ya, seperti Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad rahimahumullahu taala. Baik. Hadis ini dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau mengabarkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang menziarahi kubur. Ya, dalam hadis yang lain, zawaratil kubur, ya, wanita-wanita yang sering berziarah kubur. Iya. Maka hadis ini menunjukkan bahwasannya wanita tidak boleh berziarah kubur. Ya. Meskipun ini termasuk perkara yang dikhilafkan oleh para ulama, ya, namun berdasarkan hadis ini dan kesahihan hadis ini juga dikhilafkan, ya, bahwa wanita itu tidak boleh berziarah kubur. Ya, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala dalam Majmu' al-Fatawa, juga oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ya, berdasarkan hadis ini, dan mereka mensahihkan hadis ini. Baik. Di antara hikmahnya dijelaskan oleh para ulama karena wanita itu lemah, ya, kesabarannya kurang, sehingga dikhawatirkan ketika dia datang menziarahi kubur akan membuat dia meratapi mayit tersebut, ya, sehingga mengeluarkan kata-kata atau melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Iya. Seakan-akan dia tidak setuju kalau keluarganya meninggalkan dia, ya. Maka ini hikmah yang disebutkan para ulama sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang wanita-wanita untuk berziarah kubur. Baik. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasannya beliau melaknat ya wal muttakhirina 'alaiha al masajida was surj. Beliau melaknat orang-orang yang menjadikan kuburan-kuburan tersebut sebagai masjid. Ya, sebagaimana hadis-hadis yang terdahulu. Ya, apakah membangun masjid di kuburan ataukah salat di kuburan? Ini dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasannya itu minal kabair, ya, termasuk dosa besar. Iya. Sebab hal itu bisa mengantarkan kepada syirik, ya, kepada perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk memberikan sebuah penerangan, ya, atau lampu di kuburan tersebut. Ya. Sebab hal itu juga bisa mengantarkan pada pengkultusan terhadap kuburan, ya. Pengagungan terhadap kuburan. Iya. Andaikan ada sebuah kubur yang diberi lampu, lalu kuburan yang lain tidak diberikan penerangan, maka bisa saja orang menyangka kalau begitu kuburan ini memiliki kekhususan. Kuburan ini kuburan keramat, ya. Sehingga dia beda sendiri. Ini diantara bentuknya yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Karena hal itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan, ya, penyembahan terhadap kuburan tersebut. Baik. Kesimpulannya, bab ini, ya, menjelaskan kepada kita tentang larangan syariat, ya, dalam berlebih-lebihan kepada kuburan orang saleh, ya, dalam memperlakukan kuburan orang yang saleh secara berlebihan, ya, seperti membangun kuburan tersebut, meninggikannya, memperindahnya, atau menambah dengan penerangan. Taib. Ini hadis-hadis yang keluar dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajib bagi kita untuk meneladani beliau, ya. Tinggalkan taklid, ya, kepada pendapat si fulan dan si alan, ya. Tinggalkan taklid kepada adat dan kebiasaan apabila bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, demikian tadi apa yang telah dijelaskan oleh Al-Ustaz Abu Abdul Sufyan. Mudah-mudahan apa yang telah dijelaskan oleh beliau bermanfaat bagi kita, tentunya untuk menambah ilmu dan amal bagi kita semua. Baiklah, mungkin langsung saja masuk ke sesi tanya jawab. Dan ini sebagai informasi bahwasanya pertanyaan yang masuk sangatlah banyak, sehingga ada kemungkinan pertanyaan yang baru masuk itu dijawabnya besoknya atau 2 hari setelahnya. Jadi bagi para pendengar diharapkan untuk bersabar, untuk tetap mendengarkan kuliah subuh ini. Insyaallah dengan mendengarkan banyak sekali faedah-faedah yang penting yang perlu bagi kita. Dan juga bagi yang bertanya ataupun para pendengar yang lain, diharapkan menyimak dengan betul pertanyaan-pertanyaan yang ada. Barangkali ada kesamaan dengan pertanyaan yang ingin ditanyakan, sehingga tidak ada pertanyaan yang diulang-ulang, karena sehubungan dengan pertanyaan yang masuk kepada kami sangatlah banyak. Demikian informasinya. Tapi bagi yang tetap ingin bertanya, silakan sebagaimana biasa dikirimkan saja ke nomor 0813 949 72127. Langsung saja kepada Ustaz untuk dipersilakan menjelaskan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Apakah keringat orang kafir itu najis? Dan apa hukumnya berjabat tangan dengan orang kafir? Keringat orang kafir bukan termasuk najis hissiyah. Ya. Demikian pula badan orang kafir, sehingga tidak mengapa kalau bersentuhan tangan dengan orang kafir. Ya. Adapun najisnya orang kafir itu adalah najis ma'nawiyah. Ini najis akidahnya. Ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal musyrikuuna najasun." Ya. Sesungguhnya orang-orang kafir itu najis. Maksudnya di situ bukan najis badannya, bukan pula keringatnya, tetapi najis ma'nawiyah, ya. Najis akidahnya. Sehingga pernah ada tawanan perang, ya, tawanan perang yang kafir itu pernah diikat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Andaikan badannya itu kafir, tentunya itu najis, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mengikatnya di dalam masjid. Baik. Wallahu alam. Bagaimana cara menyikapi orang tua yang suka berbohong kepada istri dan anak-anaknya? Kalau dinasihati malah marah-marah dan mau memukul. Menyembelih apalagi dengan anaknya yang bercadar seperti musuh. Malah menghina sunnah Rasul. Dan orang tua ini memang memiliki sifat yang keras, suka menjelek-jelekkan anak-anaknya kepada orang lain. Dan orang tua ini tidak pernah bekerja mencari nafkah. Saya minta solusinya. Baik. Pertama kita jelaskan dulu hukum yang menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kekafiran. Siapa yang menghina satu bentuk sunnah, ya, seperti janggut misalnya, ya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu seorang menghinanya, yang menghina sunnah itu atau memperolok-oloknya, maka ini adalah bentuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum." Apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok, kalian menghinakannya? Ya, tidak usah kalian meminta maaf karena kalian telah kafir setelah kalian beriman. Jadi memperolok-olok atau menghina sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walaupun orang itu melaksanakan sunnah itu, walaupun dia memelihara jenggot, tapi kalau dia memperolok-olok jenggot misalnya, memperolok-oloknya karena itu adalah sunnah, maka dia juga kafir. Ya. Masih lebih mending dia tidak menjalankannya, ya, karena lemahnya imannya, daripada dia menjalankannya kemudian dia menghina, ya, atau dia mengolok-olok, karena hal itu adalah kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berhubungan dengan pertanyaan, kalau benar, ya, sikap suami atau bapak ini seperti itu, ya, pertama dari sisi istri, maka istri berkewajiban untuk menasihati suaminya dengan lemah lembut, dengan cara yang baik, ya, serta dengan mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mengingatkan tentang surga dan mengancam dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kalau suaminya ini tetap seperti itu, ya, terus-menerus, ya, melakukan hal-hal yang tidak terpuji, ya, berupa dosa-dosa besar, maka yang benar dari pendapat para ulama, ya, yang seperti ini, si istri sebaiknya dia meminta cerai, ya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dalam Al-Mulakhasul Fiqhi. Ini dari sisi ini, dari sisi seorang istri. Adapun dari sisi anaknya, bagaimana dia menyikapi bapaknya yang seperti ini? Maka bagaimanapun bapaknya, ya, tetap wajib bagi si anak untuk bersikap baik kepada orang tuanya, ya. Bagaimanapun buruknya orang tuanya, wajib bagi si anak untuk bersikap baik kepada orang tuanya. Tidak boleh dia bersikap kasar kepada orang tuanya. Bahkan walaupun orang tuanya itu adalah orang musyrik, ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fi fid dunya ma'rufa. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka berdua, yakni kedua orang tua, memaksamu untuk menyekutukan aku yang aku tidak memiliki ilmu tentangnya, yang kau tidak memiliki ilmu tentangnya, maka jangan kamu taati keduanya dan bergaulah dengan keduanya di dunia ini dengan cara yang baik. Ini firman Allah kepada orang tua, kepada anak yang orang tuanya sudah melakukan kejahatan besar, memaksa anaknya untuk menyekutukan Allah. Allah melarang dia mentaati kedua orang tuanya kalau orang tuanya memerintahkan kepada perbuatan maksiat. Tetapi bersamaan dengan itu Allah memerintahkan wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, ya. Bergaulah ya dengan keduanya di dunia ini dengan cara yang ma'ruf. Baik. Jadi seperti itu sikap anak kepada orang tuanya. Ya, tentunya dia juga berusaha menasihati orang tuanya dengan cara yang baik, dengan cara yang lemah lembut, dan juga tetap mendoakan orang tuanya, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya. Wallahu taala a'lam. Apa beda Khalilullah dan Habibullah? Khalilullah itu lebih tinggi derajatnya daripada Habibullah, ya. Kecintaan Allah kepada Al-Khalil lebih besar dibanding kecintaan Allah kepada Al-Habib, ya. Sehingga orang yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Habibullah, dia telah merendahkan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab derajat beliau lebih dari Habibullah. Beliau adalah Khalilullah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam. Wallahu a'lam. Apa hukumnya kera, lalat, cacing? Adakah dalil yang melarang? Ya. Adapun kera, ulama telah sepakat sebagaimana yang dikutip Imam Ibn Abdul Bar di dalam kitabnya At-Tamhid, bahwa ulama ijma, ya, dalilnya adalah dalil ijma bahwa kera itu tidak boleh dimakan, tidak boleh juga diperjualbelikan. Ya. Ini sepakat para ulama bahwasannya kera tidak boleh dimakan dan tidak boleh diperjualbelikan. Ya, tidak ada satu orang ulama pun yang membolehkan hal tersebut. Ini ijma para ulama. Adapun lalat, ya, sebagaimana dalam hadis Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi syarabi ahadikum falyaghmishu tsumma liyanzi'ahu fa inna fi ihda janahayhi da' wal ukhra shifa'." Ya, kalau lalat itu masuk di minuman seorang di antara kalian, maka celupkan dia. Ya, setelah dicelup, lalu dibuang. Karena pada satu sayapnya ada penyakit dan satu sayapnya ada penawar. Ya, jadi setelah dicelup, penawarnya itu keluar. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merintahkan untuk membuang lalat tersebut, ya, sebagai dalil bahwa lalat tidak boleh untuk dimakan. Ya, termasuk juga khaba'is, ya, termasuk juga khaba'is yang tidak boleh untuk dimakan. Baik. Adapun cacing, ya, para ulama berbeda pendapat. Ya, jumhur ulama mengatakan itu tidak boleh dimakan dan sebagian membolehkan. Ya. Khususnya ketika darurat, ya, ketika cacing itu bisa bermanfaat sebagai obat. Ya, wallahu a'lam. Baik. Katanya Nabi Allah pernah mandi bersama istrinya saat puasa. Bagaimana jika keluar air mani saat ciuman atau mandi bareng di saat berpuasa? Apakah batal? Baik. Tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi bersama istrinya, itu disebutkan dalam hadis Ummu Hani, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igtasala huwa wa Maymunah min ina'in wahid fi qas'atin fiha atharul ajin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi bersama istrinya Maymunah, ya, dari satu bejana, satu tempat air yang besar yang di situ terdapat bekas tepung. Ini menunjukkan bolehnya laki-laki dan wanita, suami istri, mandi bersama. Tetapi ini tidak dijelaskan apakah saat puasa atau tidak, wallahu alam. Iya. Adapun keluar mani atau sebelumnya bercumbu ketika sedang berpuasa, maka terdapat hadis yang sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqabbil wa yubashir wa huwa sha'imun. Wa kana amlakukum li irbihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium istrinya dan mencumbu istrinya dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Tetapi kata Aisyah, beliau adalah orang yang paling bisa menahan nafsunya. Iya. Artinya orang yang pada umumnya ya, yang tidak bisa menahan nafsunya itu minimalnya hukumnya makruh. Iya. Kalau sampai mengeluarkan mani, maka jumhur ulama berpendapat hal tersebut membatalkan puasa. Wallahu alam. Mau bertanya, lebih baik ditusuk besi panas daripada memegang wanita yang bukan mahram. Itu diriwayatkan siapa? Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam silsilah Al-Hadis As-Sahihah nomor 226. Apa hukum foto dan video yang bernyawa? Apa hukum foto dan video yang bernyawa? Ya. Sebagian para ulama seperti Al-Syekh bin Baz, Al-Syekh Salih Al-Fauzan itu juga mengharamkan ya, foto dan video karena keumuman dalil. Ya, karena keumuman dalil. Wallahu a'lam. Benarkah Sunan Kalijaga masih keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Dan benarkah Kiai Sanusi yang dikubur di dalam masjid di Desa Langensari masih keturunan paling bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baik. Untuk membuktikan seseorang itu sebagai keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu harus dibuktikan oleh seorang yang ahli nasab. Ya. Seorang yang ahli nasab. Jadi bukan sekedar pengakuan-pengakuan atau klaim belaka. Ya. Harus seseorang yang benar ahli di dalam nasab. Iya. Dan ini sangat sedikit lagi ulama yang benar-benar ahli, ya, yang benar-benar ahli dalam nasab. Dan dipastikan, ya, bisa dipastikan di Indonesia ini tidak ada. Wallahu a'lam. Baik. Kalaupun benar terbukti, ya, itu sama sekali tidak menunjukkan bahwa kuburan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau orang yang merupakan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh kemudian dikubur di masjid. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam justru telah melarang hal tersebut. Atau boleh kita pergi kepada kuburan tersebut lalu berdoa kepada Allah di sisi kuburan orang tersebut atau bahkan beribadah kepadanya. Bahkan kuburan Nabi sendiri beliau sengaja berdoa kepada Allah, ya, seperti yang kita sebutkan tadi, Allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, ya Allah janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala yang disembah. Iya. Meskipun kita memuliakan dan menghormati keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan kita lebih mengutamakan keluarga mereka dibanding keluarga kita sendiri. Iya. Tetapi kita tidak boleh berlebih-lebihan gulu ya, kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan meskipun dia keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia kafir kepada Allah, itu tidak akan menolongnya. Seperti dalam hadis yang pernah kita sebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada anaknya sendiri, "Ya Fatimah binti Muhammad, salini min mali ma syi'ti. La ughni anki min Allah syai'a." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada anaknya sendiri, "Wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah hartaku yang engkau inginkan." Ya. "Kalau harta aku bisa berikan, tapi aku tidak bisa memberikan kepadamu kemanfaatan di sisi Allah Subhanahu wa taala." Artinya kalau Allah mau mengazabmu karena dosa-dosamu yang kamu lakukan, aku tidak bisa menghalangi sedikit pun. Ya, dan kenyataannya di antara keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan keluarga yang sangat dekat, ya, bahkan yang telah memelihara beliau sewaktu kecil dan membela beliau, yaitu Abu Talib, mati di atas kekafiran kepada Allah Subhanahu wa taala dan termasuk penghuni neraka. Dalam ayat, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai agar dia mendapatkan hidayah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan manfaat kepada keturunannya. Ya. Jadi penghormatan kita terhadap keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh sampai berlebih-lebihan, gulu kepada mereka. Ya, dan peringatan kepada mereka sendiri, walaupun kalian keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita mencintai kalian, tetapi hal tersebut tidak bisa menolong kalian sedikit pun, ya, kalau kalian menyelisihi jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam. Apa ganti dari ucapan perantara itu? Iya. Ini pertanyaan yang belum jelas. Ya, mohon apa dikirim kembali apa maksud dari pertanyaan ini. Iya. Bolehkah berjabat tangan dengan mertua tiri? Mertua tiri bukan mahram. Ya. Mertua tiri tidak termasuk mahram, tidak boleh berjabat tangan dengan mertua tiri. Baik. Gimana hukumnya pada hari Imlek? Mereka bagi-bagi uang, tapi yang terima sebagian orang-orang Muslim, ini tidak sepantasnya diterima. Ya, tidak sepantasnya diterima, sebab hal itu bisa membuat ya, kita bersenang-senang dengan hari raya mereka, atau setuju dengan hari raya mereka, ya, hari raya kekafiran kepada Allah, ya, atau bisa membuat hati kita lemah, ya, sehingga terpengaruh dengan ajaran mereka. Pada malam hari kita melaksanakan sholat tahajud dan hajat. Apa boleh? Ya, sholat tahajud disyariatkan. Adapun sholat hajat, hadis-hadis ya, tentang sholat hajat itu semuanya dhaif, sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah. Ya, juga Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwasannya hadis-hadis tentang sholat hajat itu semuanya dhaif, semuanya lemah. Ya. Kalau memiliki hajat, ya silakan sholat apa saja, sholat tahajud. Ya, atau sholat apa saja, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik, ya, berdoa di dalam sholat, ya, dan ini yang paling utama, ya, ini yang paling utama, berdoa di dalam sholat, yaitu ketika sujud ataupun pada tasyahud akhir, ya, sebelum salam. Taib. Saya menyuruh kepada ustazah di kampung saya, suruh menerangkan isi Al-Quran. Tapi katanya enggak usah ingin tahu isi Al-Quran, katanya susah. Dia suruh taklid aja. Apakah kita harus selalu taklid? Memahami Al-Quran bukan hal yang susah. Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ. Kami telah memudahkan Al-Quran sebagai zikir. Ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, maknanya adalah, sahalna lihafzihi, kami mudahkan untuk dihafal, wayassarna ma'nahu, dan kami mudahkan untuk memahami makna-maknanya, liman aradahu, bagi siapa yang menginginkannya. Iya. Jadi kalau orang bersungguh-sungguh, benar-benar ingin tahu, maka dia akan mengetahui maknanya. Tetapi, bukan dipelajari dari sembarang orang. Ya, walaupun dia berkelar ustaz atau ustazah, tapi dia tidak mengerti dengan makna-makna Al-Quran, ya, tidak memperdalam ilmu syar'i, ya, walaupun disebut ustaz atau ustazah, maka tidak boleh ditanyakan kepada orang-orang seperti itu. Tapi tanyakan kepada ahlinya, ya, yang mempelajari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh taklid. Apakah yang disebut sufi? Apakah bedanya dengan salafi? Dan bagaimanakah pemahaman sufi? Dan bagaimana ciri-cirinya? Dan apakah benar orang sufi sering berhubungan dengan jin-jin? Taib. Pertanyaan ini insyaAllah ta'ala ya, kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Iya. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian tadi apa yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Abdullah Sufyan. Dan sekali lagi, kami himbau kepada para pendengar radio dakwah Salafiyah agar supaya terus mendengar dan menyimak acara kuliah subuh ini, yang insya Allah ini merupakan ilmu syar'i yang sangat dibutuhkan bagi kita. Dan juga berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaannya, jadi sekali lagi kami tidak terjawab pertanyaannya seluruhnya, kami mohon maaf. Akan tetapi ya, supaya bersabar saja, insya Allah besok atau dua hari setelahnya pertanyaan-pertanyaan yang masuk bisa terjawab. Dan kami tetap masih membuka bagi antum yang ingin bertanya, silakan kirimkan saja sebagaimana biasa ke nomor 0813-949-72127. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.